Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi. Alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun arupi kesehatan, kesempatan sehingga kula panjenengan saged rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan dipun catetho dening Allah kalebet minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya saestu-estu dados kawulanipun Allah engkang dipun ridani, dipun paringi keselamatan donya ngantos dumugi akhirat. Amin. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged to nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Illa ma alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana. Hikmataka. Wa ansur alaina. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Wa wasi' fi rizqi. Wa barik li fi ma razaqtani. Waj'alni mahbuban. Fi qulubi ibadika. Wa azizan. Fi uyunihim. Waj'alni wajihan. Dunia wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali. Ya hasan al-fi'ali. Ya qa'iman bila zawali. Ya mubdi'an bila misali. Falakal hamdu. Wal minnatu. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pangaosan ingkang sampun penjelasan ini masalah pinten-pinten kitab ingkang dipun saranaken dening para mursyid para masyayikh ingkang kedah sering dipun mutolaah, antawisipun kitab An-Nasaih ingkang sampun dipun nukil dening Al-Imam Ghazali wonten ing kitab Ihya'ipun, termasuk malih saran saking Asy-Syaikh Abdul Abbas Ibnu Amir, gurunipun Syekh Ibnu Abbad menika ngendhawuhaken kata-kata soal kitab An-Nasaihipun Syekh Al-Muhasibi. Malah wonten pengawasan ingkang sampun dipun saranaken bagi tiang sing pun dadi murid, maksudipun pun niat suluk ngambah dalan dumateng Allah menika, boten perlu nyibukaken awake disibukno nggih, wala yusghilu nafsahu bi ilmin yughabbiru ala wajhi maqsudihi. Wala yusghilu lan aja nyibukaken sapa murid nafsahu ngawak dhewe murid disibukno bi ilmin kelawan ilmu, yughabbiru kang napa nggih ngledhokaken tegese mencemarkan napa ilmu ala wajihi maksudihi ngatasé arah tujuane si murid. Jadi nggih bukan berarti ilmune niku elek mboten nggih. Iki nuwun sewu sok-sok niki terus salah tanggap lek ngono ora usah belajar. Ngelmu niku nggih sedaya niku perlu. Tapi niki dipun khususaken kanggo wong sing anakno perjalanan dumateng Allah. Iku mboten perlu jauh ngurusi ngelmu sing gak perlu untuk perjalanan. Maksudnya ngoten. Ngelmu sing ora perlu untuk perjalanan justru malah lek sibuk ngurusi ngelmu niku, tujuan perjalanane malah terganggu. Yo biru niku ngelilipi. Ngelilipi tujuane murid piyambak. Ngoten. Nggih. Mugi sok-sok ngoten niku mboten sadar, kadang-kadang sing diniati belajar ngelmu fikih niku tujuane nggih ibadah ngoten. Tapi ternyata seringkali terjebak nalika membahas soal perselisihan ngoten. Niku kula panjenengan terus sibuk ngurusi perselisihane niku. Nggih, sering ngoten nggih. Nggih. Akhire terus adu argumentasi, adu pendapat, unggul-unggulan dalil, malah kelindran gak sida mlaku. Sing dimaksud ngoten niku. Jadi mboten kok berarti ngawur gak usah ngelmu mboten. Ngelmu niku penting untuk menggiring amal. Bagi si murid lho nggih. Mboten kok ngelmu itu sibuk untuk ilmu. Jadi al ilmu niku kanggo giring amal. Mulane teng iki disarana aja sibuk ngurusi ngelmu sing kira-kira ngelmu niku malah ngerupeti ngamal. Wong tujuane murid niku ngamal. Wa yujibu lahu intika sama wasiqihi wa uhudihi. Wa yujibu lan ngakibatna apa ilmu lahu kedua murid, ngakibatna ingkisa intika sama wasiqihi ing udare. Udare janji-janjine murid. Wa uhudilan tegese janjine murid. Maksudnya wong budal suluk niat ngamal itu lah janji terhadap diri sendiri. Sing jare termasuk janjine nika Allahumma anta maqsudi waridoka matlubi. Gusti panjenengan menika sing dados tujuan kula, ridho panjenengan ingkang dados panyuprih kula. Lah kok malah akhire sibuk ngurusi ilmu nun sapa ning ilmu tentang napa jidal, ilmu tentang napa adu argumentasi, ngelmu bantah-bantahan. Akhirnya terus semangatnya semangat menang. Jadi mungkin akhirnya terus malah sing menang kemelelet, sing kalah gregeten. Gila nggih. Nah, ketika muncul sifat kemelelet, muncul rasa gregeten, niku jenenge ngudari janjine dhewe. Janjine jareke golek ridane Allah. Jareke napa? Al maksud menika namung Allah. Lah kok malah milik ya, milik menang, kalahno wong, terus puas lek wong sing dijak omong kalah. Wa malan lan ngelmu akabah kang padha gembruduk. Akabah niku padha gembruduk sapa anasu umume menungso alai ing atase mal yauma ing dalem iki dina. Ngelmu-ngelmu sing niki dina dadi kebanggaane wong sak niki, ngelmu tentang informasi komunikasi. Niku nggih perlu, artinya perlu itu baik lah. Tapi niki khususnya kanggo wong sing memang mengadakan perjalanan menuju dumateng Allah, ngurusi bab niku ganggu perjalanan. Ganggu perjalanan. Kecuali ketika di tengah perjalanan lalu oleh mursyid lah penake omong. Kayak oleh gurunya, oleh mursyidnya, dia memang disuruh untuk menekuni ilmu itu, tapi itu alat untuk mengembangkan manfaat pribadinya. Nek ku kira-kira mboten apa-apa, tapi kudu ana sing tanggung jawab ngongkon. Artinya mursyidnya itu yang nyuruh. Nek ketepan jenengan wane wis cul cilik mamang urusane niku urusan bangsa, ilmu sosial kemasyarakatan termasuk ilmu politik, ilmu terus karo guru mursyid wis terusno wis. Sing penting iki wiridane, atimu terus dikir, aja lali. Belajar soal seluk-beluk komunikasi informasi sakono terusno. Justru itu nanti bisa menjadi sajadahmu untuk ngembangno ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi aja lali. Tetep iki tujuane khidmah marang Allah, alat ibadah. Nek kana terus sing jaga, upama atine nyeleweng, mursyid sing tanggung jawab kan mesti ngelingno. Ora ngono kuwi tujuane. Mesti dielingno soal tujuan. Niku justru malah ngelmu sing model ngoten niku wau dadi alat. Ya, alat untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Niku kinten-kinten mboten apa-apa. Tapi lek mung sekedar karepe dhewe krana melek aku ben roh kono jajal menggo rono, menggo akhire perjalanan rohani ini menggak menggo. Menggak menggo. Mergane apa akibate wahadu lan banjur padha melimping sapa nas bi sebab ilmu mau melimping an sunanil qaumi saking tradisine kaum tasawuf kaum sufi hatta aksaba sehingga dadiaken apa ilmu dadiaken tumandang hum ing nas apa dalika mengkono-mengkono ngelmune dadi akan min roda ini sifati saking piro-piro asore sifat wadho imil alfatilan gedine bilai apa sing dadi akan ngelakoni ma ing barang soro kang dadi bihim kelas kang da soro kang dadi apa ma bihim kelawan nas dadi ku ilalaha laki maring kerusaan wasaka ilan kecelakaan. Gara-gara dhewe urung siap mental ngurusi ngelmu sing ditekuni sing niku sakjane mung urusan ngelmu duniawi, akhire piyambake diguyung-guyungan wong anggere wong butuh dhewe lah. Sampeke terus sibuk ngurusi ngelmu sing model ngoten niku. Dadene napa? Piyambake terus memaksa-maksa diri, terus lames, terus muncul sifat-sifat sing untuk penampilan orang banyak. Akhirnya terus meneng-meneng piyambake rusak secara kerohanian, rusak secara tujuan perjalanan pun dumateng Allah. Wa qabalan ngakibataken apa ilmu hum ing nas ngakibatno nifakon ing munafik dikulubium ing dalam atine nas yau ila yaumil liqa temeka maring dinane ketemu Allah. Wasat jalalan daftaraken apa ilmu alaihim ing ngatasen nas bil kadzibi sebab goro didawa ing dalam pengakuan nas didaftarno anahum ing sak temene nas iku qasiduna ngoten padha nejo sapa nas qasiduna padha nejo bi ilmu kelawan ilmune nas ridho maulahum ing ridho maulahum ing ridane bendarane nas. Jadi saya piye, nek miturut daftar yang ngoten tanda daftar golek ridane Gusti Allah. Ning nyata ning ilmu sing ditekuni piyambak niku punya akibat efek samping. Piyambake nglakoni perkara-perkara sing namung lamis ngaku-ngaku, mboten tak wawon. Nek dheweke niku golek ridane Allah, kuwi ditelusuri ternyata orang golek ridane Allah ning golek popularitas. Lha kira nggih, saged terjadi begitu. Terjadi begitu sehingga untuk mempertahankan popularitas niki mawon, nggih kudu mengorbankan banyak hal. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira wa iyahum ing iya mengkono-mengkono menungso orang kelompok sing modele ngoten niku. Mboten jauh kaya nekuni bijang niki kanggo wong suluk lho. Orang saleh kok nekuni bijang niki. Ah, napa jenenge? Ah. Iku lho mate pakaian. Nggih, niku ditekuni terus tinggi apa lah, pol-polan kan namang ben uang ini wah kalau teman-teman lagi niku polan ini kudu dijogo, kudu dihati-hati kemudian wa ansadulan pun podon damel pujian damel pujian sopo wong alih tasawuf lakod asma tulauna daita haya walakin la hayata liman tunati lakot asmakta teman-teman wis lakot asmaktu teman-teman wis ngrungokaken sapa ingsun lau nadaita mbok yao celuk-celuk sapa sira celuk-celuk undang-undang hayan wong sing isih urip tapi walakin pan tetapi ne gula hayata ora ana urip iku maujud liman kedhe wong turadi kang mbok undang aku wis berusaha ngekeki pengrungu nuturi awakmu mbok yo kowe lek nyeluk-nyeluk sambat-sambat golek-golek dolo iku sing kira-kira urip ngono lho nah, tapi wong sing mbok undang iku mang ora urip. Ibaratnya nuwun sewu nggih, nek kiai isone mek ngomong pekeh ngoten. Terus terjun bergaul karo wong sing ahline ahli mode barang ngoten niku kan jenenge upama omong ora dirungokne. Nggih. Kiai desa cilik ora roh anu terus anu berjalan di tengah-tengah pergaulan sing piyambake mboten paham. Di tengah-tengah pergaulan yang dia tidak paham, akhirnya dia ngomong ini betul-betul yang reken. Tidak terdengarkan oleh orang di sekitarnya. Lah, ewa semuanya dia pengen nekuni ilmu sing model ngoten niku. Niku jenenge duduk posisine. Walidzalika qala. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono salah sasaran berkaitan kali soal sibuk ngelmu lan macam-macam niku. Kala dawuh sapa al-muallif Syekh Ibnu Athaillah wonten ing kitab Al-Hikam terusipun wala anta sahaba jahilan la yardu an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yardu an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yardu an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yardu an nafsihi wala anta sabalan yakti yento kekancan sapa sira bergaul kekancan sapa sira jahilan ing wong kang bodho tapi ternyata wong bodho mau duwe kemampuan layar do kang ora rido sapa jahil bodho tapi dia selalu punya kemampuan untuk mengendalikan diri anafsihi ora ridho anafsihi saking nafsune jahil iku khairun luwih bagus laka kedue sira min antasaba tinimbang saking yen to ngancani sapa sira aliman ing wong kang pinter yardo kang ridho sapa alim anafsihi saking nafsune alim padha-padha kowe bergaul kekancan pemene sampai gedine kowe nganggep wong kuwi mbok kenek mbok nggo pedoman. Bergaul kekancan munggahe sampai nggih penganggep wong niku kenek sampean nggih pedoman. Ternyata wong niku layar doa nafsi. Mboten rido terhadap nafsune. Wong bodho niku wau. Nggih. Kekancane nggone wong bodho, tapi sing wong bodho niku ora rido teng nafsune, niku luwih bagus. Luwih apik ing dalem napa niki? Ing dalem hal perjalanan dumateng Allah. Ngoten lho nggih. Mergo napa? Wong bodho tapi nyatane mampu ngendalikan diri. Iku lah aneh nggih. Bodho tapi nyatane perilakunya itu mampu mengendalikan diri. Niki aneh. Mulane nggih, mboten mesti wong. Kadang-kadang lah nyantri cek tas. Jauh niki cara gampangane lah nyantri cek tas. Tangluan ngoten. Lagi lu nyantri ya mergo cek tas niko enek G30S niko umpamane ngoten. Tapi karena niku bareng kalau hidayahnya Allah, ternyata hampir seluruh apapun yang itu jadi perintah Allah, dia pakai pedoman betul. Gitu deh. Karena itu sing akhirnya itu diwong khusuk, lakunya jadi apa, sing asalnya dia ini ku, nopo cetil jadi loman, lan konsisten kali perkembangan kerohaniannya. Ini ku lah, budu dalam arti pandangannya menungso tadi. Nggih niku bodho dalam arti pandangane menungsa mergo le nyantri jek tas ngoten mono nggih. Nggih. Niku kathah lho tiyang ngoten niku. Lah malah bergaul tiyang sing model ngoten niku niku langkung sae. Langkung sae dalam arti kula panjenengan bisa belajar dari mereka. Belajar bagaimana dia bisa menaklukkan kebodohannya sampai dia mampu napa? Nempet nafsune. Tinimbangane nggih padha-padha bergaul niki tinimbangane bergaul karo wong alim tapi sing wong alim niki sembrono wong alim sing sembrono tidak pernah mengekang diri bahkan biasa sangat mudah berperilaku emosional titik-titik haram wis ora iso jelas ini bener apa yang model ini ya berarti itu lah ungkapan yang kita emosional buatan dipikir disik ini lah ketemu wong sing emosional pisan kaya wong sing mateni wong sangat puluh songon itu adalah jadi korban mateni sisan itu okay. Ini ku jadi wong alim tapi sing buatan iso mengekang diri. Itu nek sampean kekancan kali wong alim ngoten niku dadi berbahaya untuk perjalanan rohani sampean. Napa sebabnya? Sampean akan pakai dalil. Lah iku sing alim mah ngono lah aku lah. Lah ngono lah iku. Aku ngene kok suwe apik timbang wong iku lho. Akibatnya ngoten niku. Akibatnya ngoten niku. Mergo lek diterusne dawa saya Ibnu Athaillah, fa ayu irumin. Terus saiki lek mbok anggap wong alim sing dalam tanda kutip dalam tanda tanda perhatian khusus wong ngalim iso banget ngalim iku mergo iso maca kitab banjur santrine akeh utawa banjur dadi wong terkenal dhek wong ngalim mau meneh dhek kadung kejuluk rono rene dadi ulama banjur wong nyucuk tangane pamane ngoten musiku nggo ukuran ngalime tapi kamu tidak pernah tahu perbuatan dia yang manfaati untuk umat. Dengan indikasi apa? Nah, nyatanya muridnya ngelonjong-ngelonjong di jarnoe. Malah dibombong. Ya, kalau terus nak rampok. Malah kalau barang. Niki, wong alim sing model ngono kuwi saiki. Ngelmu ndi? Fa ayu ilmu mongko utawi endine ngelmu? Li alimin sing manfaatkan wong alim. Sing nyatane wong alim mang yardo rido sapa alim anafsi saking nafsune alim. Ibarat wong ngakune duwe SIM. Ya ngakune duwe SIM ning nyata-nyata ndelek nyetir kuwi rido terhadap mobile, nabrak-nabrak yo ben, enggak pernah mengendalikan setirnya. Lho mas yo SIM sampai SIM A, B sampai B2, B100, B200 mek ngoten nggih. Sertifikat dhewe duwe pernyataan bahwa dia ahli di bidang persetiran. Tetapi nyatane dia nyetir nabrak-nabrak. Dulu itu terus sini itu sim apa? Dia yang ngalim, tapi nyatane dia kelakuan ora cocok karo ngelmu ini sampai ora tau curiga karo nafsu ini dewi. Apa kena ngono iku diarani wong ngalim. Lho niki, mana ampun terkecoh, ampun gampang terkecoh. Wa yujahlin li jahilin. Lan utawi endine bodho. Li jahilin iku kena diarani bodho kanggo wong sing bodho. Sing nyata-nyata wong bodho mau layar do ora rido sapa jahil, an nafsi saking nafsune jahil. Saiki lek enek wong mbok tuduh iku wong bodho, iku wong tangklukan iki. Ini orang rapatai iso moco kitab ini pelo lek moco Fatihah ini terus banyak indikasi kebodohan umum sing jenengan ngerteni. Tapi nyata-nyata orang itu mampu mengendalikan diri. Nyata-nyata ada pertumbuhan amalnya. Nyata-nyata apa sing diomong ini bener. Nyata-nyata kesimpulan sederhana itu bener-bener bisa mengena pada kebutuhan sampean. Kita ewang bodoh tapi lah omong cocok. Nah, ini loh Pak, saya ini menguruhmu, bukan perlu anu, bukan perlu negara ini kau Pak, kabeh ini kemana itu jatai. Tapi saya ngomong pas orang budu, jadi saya kata kalau sampai lah orang patek nanggapi. Saya lah, punya antri orang dino ngomong-ngono. Terus metu ngenyek sampai ini. Dan itu padahal sakjane. Mestinya orang yang model begitu malah justru perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa belajar dari dia. Wong ilmune sithik kok mampu mengendalikan diri. Itu enak. Wong ngalim. Apa mana kaya kula ngeten iki sing dianggap ngalim ngeten iki. Wis maca kitab kurang-kurang kok panggah ra iso mengendalikan. Justru malah perlu belajar. Dengane wong sing model ngoten-ngoten iki. Minimal kerjasama lah. Gak enak suudon terhadap satu dengan yang lain. Ojo kok sing iso maca kitab merasa lebih suci, sementara sing gak patek iso maca kitab malah minggir ora gelem ngeling nang sing iso maca kitab. Jadi iki ora patek pas ngono iki. Jadi kudu enten kerja sama sing sae antar pergaulan ini. Penjelasan saking Syekh Ibnu Abbad ya, Ibnu Abbad An-Nafri ingkang nyarai Al-Hikam iki dawuh ngene. Faidatus suhbati utawi paedahe wong kekancan. Iki ngomong soal kekancan. Iku ing namaya pestine ya utawi suhbah iku paedatu suhbah iku aziyadatu tambah. Meningkat birohali ing dalam situasi kerohanian. Birohali ing dalam tingkah batin. Wa adamin nuksani lan ora anane mudun sudo pihak ing dalam hal hasbamayak til kalam alaihi miturut nopo sing badhe dumugi dalam pembahasan soal niki inda kauli wonten nalikane dawuh Syekh Ibnu Athaillah la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Salah setunggalipun soal kekancan niku wonten ing Hikam Wingking badhe dipun terangaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah la tashab man la yunhiduka haluhu. Aja pisan-pisan kowe ngancani wong sing tumindak tingkae kuwi ora iso ndorong awakmu bangkitno awakmu nglakoni kaapian. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Wala yadullu lan ora nuduhaken sapa man kaing sira 'ala Allahi ing atase Gusti Allah apa sing ora nuduhna maqalu ucapane man. Wong sing ucapane ora iso ngiring awakmu tumuju ning Allah, perbuatane ora iso bangkitno tumindakmu marang Allah, wong sing gak duwe ngono kuwi ora usah dienggo kanca. Lek sekedar kenal bergaul dol tinuku tuku ya oleh ae, maksude kancane sing dienggo kanca plek. Kanca plek sing sampe dienggo pedoman sak omong-omongane niku mboten perlu. Kancan loh, gitu. Tapi ngerti ini kadang kebacut kalau sampai diomongin itu kebacut. Karena ngomongin itu terus dipendel terus ora oleh melok-melok ngurusi masjid kali. Mboten-mboten ngoten siti masjid iki niki. Sampun kok kancan sing sampe mboten curiga. Niku. Mergo napa fasuh batu man yardo an nafsi. Mongko utawi ngancani wong. Yardo kang rido sapa man an nafsi saking nafsune man. Wa ingkana senajan ana sapa man iku aliman ngalim. Kekancan ngono kuwi iku sarun Allah mahdun kang murni. Itu keelean murni. Kekancane lho keelean murni, tapi ora kok berarti wong elek betul lho nek jauh niki. Kadang-kadang wong sing elek niki lek kekancan tapi sampean dhewe penganggep wong elek. Beda lho. Beda ya. Ngopo ngombe obat sing kelebihan dosis niku elek. Sampe terus salah paham. Aja nganggo obat iku. Sing salah niku dudu obate. Sing salah niku kekancane niku lho. Karo obat niku terus kakehan dosis niku sing salah. Lha obate yo engko nek sing manfaatno to. Wong ngalim senajan napa jenenge rido terhadap nafsu minimal kan dia punya informasi ya. Berarti sing ana manfaate bagi orang itu sendiri masih sangat mungkin untuk jadi orang baik. Tapi panjenengan mboten perlu menganggap lah uang niku satu-satunya, ngoten lho maksudnya. Soalnya nek sampeyan nganggap satu-satunya, khususnya kan di perjalanan pribadi panjenengan itu akan berbahaya. Terus salah-salah nggih ngoten niku. Lah wong sing ngalim ora tau salah tok. Lah ngene aku sing gak patek ngalim ngene. Bahayane niku ngoten niku, ngoten. Wala faidah talan ropa orana faidah ku maujud piha ing dalem ngancani wong alim sing model niku wau. Mergo apa? Li anna ilmahu, mergo sak temene ilmune wong alim iku ghairu nafi'in ora manfaati lahu kedue wong sing ngancani. Dong ilmune ora manfaati yo. Dan senajan jane sedoyo ilmu gak ada lho Pak piyambak itu. Iya. Duwe pancen duwe ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa yang duwe. Cuma siji sayange ndeke kuwi, ndeke iki kemlelet. Lah kemlelet ya. Lah nyatane ndeke ra gelem beguru kok. Ngurusi ngatine kok. Ora gelem nampa enek mursyid. Ora gelem golek mursyid sing iso mbimbing rohanine akhire ndek bodho. Artinya bodho tidak tahu seluk-beluk tentang hati, seluk-beluk tentang nafsu. Kan dadi bodho jenenge. Bodhone sithik tok jane ndek mung bodho mergo ndek ora gelem nampa enek kiai sing iso nuntun hati, niku ndek gak percaya. Bodohnya masih tidak mewijane, tapi ketepaan bodoh sing iki bodoh vital. Ya? Yeah. Bodoh sing vital. Wajah lu tapi bodohnya wong alim. Bodohnya wong alim. Wong alim bisa bodoh tau. Maksudnya wong alim itu mutlak. Winter serunya kan. Mesti ada celah-celah sing. Dia gak ngerti. Nah ketepaan celah sing dia gak ngerti ini barang vital. Kenapa? Nyangkut keselamatan hati ya. Wajaluhu tai budune alim aladikan. Au jabakan ngakibat nopo budu ridau ing ridone wong alim mau. An nafsi saking nafsune wong alim mau. Iku soro dadi. Apa jahe dadi ku goyatat dorori. Dadi pol-polane bahaya. Mungkin. Mungkin yang sugalipun kitab Imam Ghazali nate ndawaken wong ngalim sing ora gelem duwe mursyid sing ngurusi atine. Ngalim dalam arti informasi keilmuane lengkap lho nggih. Dudu ngalim dalam arti ngalim cara wong Indonesia alim kelakuane apik sok-sok njale manani alim lah. Wes alim bocah saiki lho. Niki kata-kata alim teng ngriki dudu wong alim sing asale mluna terus saiki apa mboten sinten maksud alim teng mriki niku wong sing informasi keilmuannya komplit. Betul lho nggih. Niki kula-kula kaya penjelasan ben mboten salah sasaran mangke. Wong alim sing informasi keilmuannya komplit tapi dia tidak punya komandan. tidak punya seorang guru yang bisa mengomando dia untuk mengadakan perjalanan kepada Allah. Dia tidak punya guru yang jadi komandan untuk mengendalikan nafsunya sendiri. Dia itu akhirnya dia bodoh terhadap diri sendiri. Bodoh yang model begini ini itu adalah ghoyatud dharar. Imam Ghazali dawahkan wong alim sing ngono kuwi luweh madoroti katimbang wong kafir harbi. Lenggih lah pengurusane langkung kata. Dhele nek kaya fatwa ngawur tulisan. Tak kira-kira dhe melek ben wong sing difatwane niku brodol dukungane nggih gitu. Dihalali sembarang kalire. Tak kira-kira sing suwane wong ora patek duit-duit yo haram, haram ngono. Tapi kok sing suwane sedek duit-duit ngono nggih. Jane enten lho, Pak niku celah untuk halal niku wonten carane ngeten-ngeten-ngeten. Lha mboten niku ini terus bahaya loh, okay? Mempermainkan hukum Allah terakhir. Bahaya di negeriku-negeriku. Mereka lek duit jadi wong alim, informasi keilmuannya lengkap. Justru orang yang begitu itu butuh pembimbing rohani yang dia tundui. Niku merkimam Ghazali itu apa ngalami ngoten niku. Salah setunggalipun sing mendorong Imam Ghazali sampai menerjuni dunia tasawuf. Karena nalika semalam Ghazali itu pun mencapai puncak ketenaran di bidang keilmuan. Toh akhirnya, alhamdulillah Imam Ghazali akhirnya sadar bahwa apa yang ditekuni selama ini itu tidak ada artinya untuk perjalanan kepada Allah. Akhirnya Imam Ghazali terus mengadakan pengembaraan mencari guru yang benar-benar bisa dijadikan komandan. Jadi guru ini werni kalih, wonten guru informan, wonten guru komandan. Guru informan itu guru sing ngeke informasi keagamaan. Iki halal, iki haram, iki hadis ngene, iki Qur'ane ngene. Niki sing ngeke informasi. Cara wong ngoten sing standar teng pinggir dalan tukang duwi. Iku Surabaya, mereka Blitar, mereka Kediri ngoten. Tapi piyambake dhewe ora melok teng jero bis niku. Lha nek sing guru komandan niku sing ngeke komando, ayo jalan. Cara-cara wong balapan itu apa navigator. Ngudu enek navigator e wong perjalanan itu. Kanan. Lamune abang mecek-mecek-mecek. Kudu enek sing ngoten niku. Nek mboten mengke nerak rambu-rambu bahaya niku. Wa ka'anna ulan kaya-kaya. Kaya-kaya. Sak temene wong alim sing model ngoten niku. Niku fata. Iku fata wis pot. Duwe ing alim apa hadzal ilmu? Iki-iki ilmu sing tentang nafsu aladikan. Yuri kang bisa ngetokake napa ilmu ing wong alim mau bisa ngetono aibahu ing cacate alim. Hatta layardo. Sehingga ora ridho sapa wong alim an nafsi saking nafsune wong alim mau. La ilma ora ana ilmu ku maujud indah ana sanding wong alim mau. Ternyata ilmu sing vital sing berfungsi untuk membuka cacat diri itu dia enggak punya. Cara wong nyopir gak duwe spion. Cara wong nyopir gak duwe spion, cara sopir kendaraan gede ora ana kernete. Iku sisih kene nek becak bareng nek gak ro. Mboten. Wasuhbatu man la yardo an nafsi, suwalike sakniki. Utawi ngancani wong sing ora rido an nafsi saking nafsune man. Wa ing kana senajan ana sapa man iku jahilan, kurang informasi keilmuan. Jahilan dimaknani napa? Kurang informasi keilmuan. Iku khairun mahdun. Bagus mahdun kang murni. Dia ing dalam sohbah. Dia iku ing dalam sohbah. Kullul faedah tu tawi seluruh faedah. Banyak faedah bagi orang yang walaupun bodoh, tapi dia benar-benar mampu mengendalikan diri. Mergo apa? Li'anna jahlahu. Krono sak temene buduni wong budu sing modelnya teniki. iku ghairu dharin ora mbebayani. Suwali e wa ilmu utawi pintere wong bodoh niku lagi duwe pinter. Artinya wong bodoh tidak tahu informasi tentang A, B, C, D, E, F, G, tapi ternyata dia punya informasi tentang Z. Ngerti lho nggih. Dudu yo Z niku tok, tapi ketepakan sing Z niki wau Z sing penting. Niki lagi berarti untung kan nggih? Ketoke tangkruan. Ketoke yo anyaran lah nyantri, tapi ketepakan kelakuan keilmuan santri niki sing barang vital sing menyangkut pertumbuhan dia menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sing model ngeten iki wa ilmu tai ilmune nah, jahil ala dikang aujaba kang bisa netepaken apa ngelmu lahu kedua jahil ada maridahu ing ora anane ridone jahil anafsi saking nafsune jahil iku nafiun manfaati ghayatan nafi kelawan notoke manfaat itu manfaat yang bener-bener manfaat puncak yang sebenarnya menjadi tujuan setiap orang hidup butuhe wong urip kok selamat ta nggih. Nah, wong budu sing niki wau ndelalah duwe ilmu, sing ilmu niku dincakne tenan sampai dhek selamat. Lah berarti lan budu tapi selamat. Lah sing wong pinter niku wau, bener pinter sembarang kalir teori duwe, tapi teori siji sing penting dhek gak duwe. Malah nabrak. Bisa jadi. Begitu itu bisa terjadi, mulane wong sing alim ya aja kemlarat. Wong sing bodho aja cilik ati. Misale nek wis urusan selamat mbek gak selamat niku sepeda motor sing anyar tahun 99 karo sepeda motor lawas tahun 69 kira-kira sing iso selamat tok nggon sing pundi? Ya padha ra mestine, lha ngoten to nggih. Lha padha gak mestine, lha nek ketepan sing motor anyar 99 iki sing protol pas rime. Hah? Sing protol pas rime. Lagi bahaya ini tambah tinggi. Dan sing siji niki sing tahun 69 niku sing protol selebore ya, jagane tapi setire jek fit. Mesine ya senajan gratul-gratul mlaku terus. Mungkin motor lawas rime pakem. Ngoten. Ya meng kala-kala pancen ritinge ora enak ngoten. Nggih, stopane gak enak. Tapi niki sira gelem gratul-gratul ngoten. Niku sira tonggoan. Napa to artine enten trek gedhe tronton. Sembarang kalir lengkap, aksesoris lengkap, tip jero enak, videone enak. Tapi rime blok. Wis mari ngono enak ledok. Enak ledok blas ora enak apa-apane malah butuh wong niku sing numpak ledok niku. Tapi rime pakem setir jek kenek, diesel di starter Pak jereng sik kenek. Niku kira-kira padha-padha arep balapan tok tujuan ngoten kira-kira dhisik pundi. Kan? Jadi cara jenengan ajeng nunut. Nunut ledok tapi sing rem mesine pakem. Niku luwe HP. Kati bang sama nunut tronton tapi sing rime blok. Sakit ditampi nggih. Nggih, malah aja nun saya aja kesusu tersinggung lah. Lho ya kula dhewe ngeten iki tersinggung lah gitu piye to. Kadung aku sithik akeh dijuwi wong alim kok. Wis gak oleh dikancani aku lak ya wedi. Nggih. Dadi wong bodho sing iso mengkang diri ibarat ledok iso kena direm. Niku luwih manfaati ngoten niku ditunuti kanggo kekancan perjalanan. Katimbang sampean kekancan perjalanan kok karo tronton tapi sing rime blong ngoten niku wae. Niku. Niku royatan nafsi. Wa ka'anna ulan kaya-kaya sak temene wong bodho mau iz hasala wadzal ilmu. Nalikane hasil lahu kedue wong bodho mau apa hadzal ilmu iki al ilmu ilmune rem mboten mawon penake ilmune ngerem ati ilmune ngerem nafsu ngene iki wajah lah kaya-kaya ora ana bodho ku maujud indah ana sandinge wong bodho mau. Mergo napa? Mergo lek kula panjenengan paham saestu kados hadis sing pun di nate kula nate diwaos sing sampun. Nika hadise ngeten. Man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Man utai sapa ku ngamila gelem nglakoni sapa man? Ilman ilma man. Man utai sapa ku amila gelem nglakoni sapa man? Bima kelawan barang alima kang wis ngerti sapa man? Dia tahu sedikit saja. Tapi langsung dipraktekne. Cara wong belajar maca, belajar ngaji pas salatan. Terus elek-elekan lah. Jadi tangkluan, terus tuku kitab pas sholatan, terus dibuokne. Pas sholatan komplit. Mulai sholat fardu, sholat sunat rawatib, sholat duka, sholat tahajud, sholat-sholat macem-macem. Tapi anggar bareng ngaji langsung praktek lanora leren. Anggar tambah sholat sunat ba'diyata zuhri, terus dipraktek. No. Sekali bareng praktek terus gak tau leren. Tengisi orang gak tau kendu. Betul nih, tambah nih, ngelmu nih sholat duka. Sekali bareng ngaji sholat duka, dipatek nih. Ya gak tahu, leren, gak tahu pot. Terus masa sibuk deh ngelakoni sholat duka. Terus bareng ngelmu nih sholat tahajud. Sekali roh tahajud, bengi langsung praktek. Terus, ya sebenernya dia pesolatan dok niku sampai mati. Ini jadi lah orang gejol banget. Iya, ternyata ini orang bodoh atau orang pintar. Dan nek kitabe sing teng lemari niku kepesolatan sampe blutu, maksude mergo diolah-alih terus sampe lungset. Gak duwe kitab liyane. Nek karo wong sing alim sak tumpuk kaya kula ngeten iki, sampe nek teng omah kula kitab kula sak lemari. Tapi wong salat qobliyah ba'diyah harang-harang. Paling-paling pendalek dadi imam. Mergo akeh santrine sing delok. Nah, perjalanan adoh alasannya musafir. Salate wajib ae. Napa kosor. Usah mengrong rekangat kok. Waduh kesusu-susu. Cepet-cepet salat dinteni ning Mayangkara akeh wong. Ini salate bisa khusyuk. Nggih, lha saya iki blak-blakan mawon lah nggih. Jenenge ngudoro rasa ngeten iki. Ngeten iki napa nggih? Cara nuwun sewu, keuntungan cara wong nyelengi ngoten gelis sugih pun. Gelis sugih pundi antarane wong sing pinter tapi tumindak ngamale etek-egleng tapi karo wong bodho sing ngamale utun. Nah, mulai sampean niku ya kula nggih butuh kula namung sithik ngeten iki. Butuh kula namung nyuwun syafaat dateng panjenengan sing rumangsa bodho tapi gelem ngamal. Arep-arep kula namung niku tok lho kula sing bandhakne napa? Wong penggalan lunga terus. Iya ta nggih? Yes. Untunge kula niki duwe keyakinan ngoten. Muga-muga keyakinan iki kenek dinggo pedoman tenan. Kanca kula kathah, dulur kula kathah padha muslime ngoten. Iki benjing insyaallah kula benjing teng akhirat terus nunut kendaraane sapa ae kula niki dimanggane. Sing tahajud jenengan, sing sholat duha jenengan, sing maca Quran sregep jenengan, sing zikir jenengan. Tapi kula sithik-sithik niku tau berjasa dadi maklar nggih. Maling mboten nek nganu nggih. Njaluk urunan rokok sautil-sautil ngoten sisa rokok kula nggih kathah. Njenjing njaluk syafaat sithik-sithik ngoten insyaallah nggih. Kathah namung niku pengarep-arepe. Nggih. Dados mundi lajeng lupane ngamal pun jelas. Cara nafsu kula niku unine niku matan lho nafsu kula niku. Dugi ngoten ya terus glimpung ngoten. Kesel. Tahajud barang nggo apa? Ngoten ya mbantah. Tahajud yo penting to. Mosok sing tahajud sing sampean jekne do tahajud utawa sampean gak tahajud. Besok ae lah. Lah iku wis kadung kena ompole anake bareng kadung lungguh iki mangsarunge kena ompol. Terus turu kelimpung. Untung cek muni sesok ae ngoten terus marem. Jadi jenenge kula lak gak curiga kali nafsu kula ta. Nafsu kula ngajak sesok ae lho ngoten terus kula ya wis. Ya berarti kula lak gak duwe ilmu tentang bagaimana membangkitkan nafsu kula. membangkitkan nafsu kula untuk berbuat baik. Dunia ini sama najeng kekancan kali kula. Ya malah dodro sampean. Sampean rungono tok ae aja kekancan. Maksudnya kekancan itu terus sampean metutne kula pedoman lakon kula sampean tiru ampun. Niki kula namung maca kitab mawon kok. Sampean ngrungokne lah. Niki kula dalile siji balihu anni walau ayah niku tok sing mrene tak sampeno soal sapa disik-disikan iki lho bal jerone emas rebutan sampean rebutan pun ngriku. Sing disuk dhewe oleh balik ya berarti sampean sing bejo. Lah kula nunut syafaate ngoten mawon. Lagi kira-kira oleh nggih. Jadi kula niku tukang anu kok teng terminal niku apa? Surabaya, Surabaya, Surabaya. Keti suruh sampai suruh ini bunga-bunga Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Tapi urat teko Surabaya blas kula niku. Tengok-tengok ning terminal, lha wong sing diduduhne wae wis Surabaya wis mulai neh malah. Sing diduduhne, ndak putih, Pak. Surabaya niki niki bisa niki. Sing diduduhne isuk wae sore iki wis teko neh kan. Ndek panggah sik ning terminal Surabaya, Surabaya, Surabaya. Tapi kenalane bis kan kata. Mungkin sewaktu-waktu butuh lunga ini gak wayah gak bayar. Kok kernet sopir bareng kan wis kenal golekno penumpang akeh. Ya ten iki kan kula golekne penumpang kiai-kiai mursid-mursid niku. Wong mesti asale aras-aras melu toreko saat iki krungu pengajian hikam terus do melu toreko lan niku kan insyaallah kiai-kiai sing dadi mursid-mursid niku ya tambah murite. Lah kula nyuwun syafaate kiai sing ngoten-ngoten niku. Niku akal-akalane kiai sing nafsune cek ndodrong ya ngoten niku. Ya ngono arep dinut. Sampeyan nggih ngenut mawon niki lak sida dadi tronton gak karu-karuan. Ya cuma untunge ngoten. Untunge kados kula ngeten iki pun duwe guru ngoten nggih. Ya mbuh sarupa-rupane lah duwe gondelan. Mbuh awake keseret-seret diblak kabeh kan jenenge isih nyantol ngriku. Ya lha penting mulane wis pas ya wis mbuh sarupa-rupane tampar sing nyantol teng guru niku dicekeli. Karena ketepaan serada ngelonjam karo gurune, lungguh ning jero lho sing penak lah kok ora. Setengahnya niku gandol, pinggir lawang. Jadi sok-sok ya terus kepleset barang ngoten, tapi kan dicek kecekelan terus. Ya sikile bublak kabeh ya. Wis urusanmu ngoten. Tapi kula berusaha sekuat tenaga napa sing dadi dawuh guru tetap dicekeli. Nek butuhe lak selamat. Tapi ya wong gayu sing pengen lungguh ning pip sing ning jero ya wis ora patek kuat. Nggih nggih. Nggih, wong iki lan jenengan ajeng niru model kula nggih monggo lak ajeng niru tapi ya resiko tanggung sendiri. Ati sampean mundak peteng. Dadi lan jenengan sing sempat ngamal monggo ndak ngamal, ampun niru sing gak ngamal. Mugi cara Imam Ghazali teng kene kitab napa Al-Mukit Minad Dolal. Niku tegeke disebut nih. Salah siji penyakite wong awam sing ngadepi wong alim. Niku muga sing akeh wong awam niku mbandingno awake madakno karo wong alim niku. Lha engko wong alim ora tau salat tapi gak tau salat. Dari satu sisi itu baik. Kenapa? Bener dari satu sisi bahwa wong sing alim ae ora patek tenanan lah aku ya gak usah tenanan gitu. Tapi wong sing niki wau muni ngene iki lali. Lek wong ngalim niku karo Gusti Allah ketitipan ngelmu. Ya senajan wong sing ngalim niku gak ngamale. Niku insyaallah. Nek wis wayahe Gusti Allah maringi hidayah niku payune luwe banter. Katimbang sing ora ngalim. Gak bener sing ora ngalim cuma nek niki dirungokne wong ngalim terus maring ndodro pisan. Oh lek ngono aku jono kesempatan luwih banter ya. Niku sing marahi terus gak dandan-dandan yang ngono kuwi. Lha kuwi lek wis dadi bar jantan banter Pak tapi terus gak dandan-dandan, santai-santai kok. Mane nggih, kula nggih tetep nyuwun pandonga panjenengan sedaya, mugi-mugi bareng-bareng lah. Jenengan nggih banter, kula nggih melok banter ya berdasarkan napa sing pun dipelajari sareng-sareng soal pengekangan nafsu menika. Kula kinten kap semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita tutupkan itu dengan sesarangan Al-Fatihah.